إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. InsyaAllah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita masuk pada pembahasan Alamatul Firqatin Najiyah. Alamat Al-Firqatun Najiyah atau tanda-tanda Al-Firqatun Najiyah. Silakan baca. Dibaca. Enggak. Bagian apa? Mana? Ya. Golongan yang selamat jumlahnya sangat sedikit di tengah banyaknya umat manusia. Tentang keadaan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tubalil ghuraba unasun salihun fi unasi su'in katsir." Man ya'sihim aksaru mimman yuti'uhum. Keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing, yaitu orang-orang solih di lingkungan orang banyak yang berperangai buruk. Orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang menaati mereka. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah memuji mereka dengan firman-Nya, "Faqalilum min ibadiyash syakur." Ya. Kita lihat pembahasan beliau di sini, alamatul firqatin najiyah, tanda-tanda golongan yang selamat. Ikhwati billah, al-firqatun najiyah seperti yang telah kita sampaikan dari awal pembahasan, mereka benar-benar sangat concern terhadap sumber ajaran Islam, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang menjadi dasar utamanya, itu yang menjadi pokok atau dasar dalam agama adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah difahami dan diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Ini merupakan patokan di dalam beragama. Maka mereka sangat ilmiah dalam beragama. Maksudnya adalah mereka benar-benar senantiasa mengedepankan dalil dalam setiap perkara yang berkaitan dengan agama ini. Sehingga karena mereka adalah kelompok yang benar-benar sangat berusaha menjadikan setiap amaliyahnya itu di atas dalil, mereka pun orang yang paling perhatian terhadap kitab dan sunnah. Dan kelompok seperti ini sangat sedikit. Sehingga di antara alamat mereka dikatakan oleh beliau, al-firqatun najiyah hum qillatu bainan nas. Al-firqatun najiyah, mereka itu kelompok yang sedikit di kalangan para manusia. Karena kebanyakan manusia memiliki sifat-sifat yang buruk. Kebanyakan manusia memiliki sifat-sifat yang buruk secara pribadi atau secara keumuman, yaitu masyarakat. Dan itu yang menyebutkan adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Coba kita lihat di antaranya dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa sifat manusia. yang kebanyakan sifat-sifat yang disebutkan Allah adalah buruknya sifat-sifat manusia, baik secara pribadi maupun secara masyarakat. Di antaranya Allah sebutkan manusia itu innal insana ladzulumun kafar. Manusia ini benar-benar sangat zalim dan sangat kafir. Manusia itu benar-benar sangat zalim, sangat kafir. Ini sifat yang berkaitan dengan pribadi manusia. Zalim suka menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dari zalim yang paling besar sampai zalim yang berkaitan muamalah dengan manusia. Zalim yang berkaitan dengan Allah yaitu syirik atau kufur. Zalim yang berkaitan dengan manusia suka menahan haknya manusia atau merampas haknya manusia, tidak menunaikan haknya manusia, ini adalah zalim. Demikian juga kata Allah, innahu la ya'usun kafur. Manusia itu sangat putus asa, lagi sangat kufur. Kalau sedang kena musibah, putus asanya masya Allah. Sedang mendapatkan nikmat, kufur. Ini rata-rata manusia. Sehingga kalau sedang kena musibah, ngeluhnya itu luar biasa. Putus asa. Sama seakan-akan dia pun tidak bisa berat lagi dengan atau terhadap rahmat Allah SWT. Kalau sedang dia mendapatkan nikmat, tampilnya tampil kufur, mengingkari nikmat Allah SWT. Di antara lagi Allah katakan, wa kanal insanu ajula. Manusia itu sukanya tergesa-gesa. Dia ingin segera kalau sudah punya kemauan, itu pengennya segera terwujud. Akhirnya melalaikan sebab-sebab untuk mewujudkan perkara tersebut. Termasuk diantaranya adalah kaum muslimin sendiri. Ketika dia ingin menang, ingin mendapatkan pertolongan Allah, yang ada istijal. Sebagaimana Nabi katakan, walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian itu sukanya tergesa-gesa. Sehingga sebab-sebab untuk meraih kemenangan itu menjadi terabaikan. Dia mencari terobosan sendiri yang dia sangka itu akan menghasilkan apa yang dia inginkan. Kemudian di antara sifat manusia, wa kanal insanu qatura. Manusia itu dia sangat kikir, bakhil. Kalau dia sedang mencari, banyak melakukan kedzaliman, tidak mau tahu halal dan haram. Kalau sudah mendapatkan, dia kikir, bakhil. Dia iman untuk memberikan kepada yang lainnya. Demikian juga di antara sifat yang Allah sebutkan tentang manusia, wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Manusia itu suka membantah. Membantah perkara-perkara yang hak dengan hawa nafsunya, dengan akalnya, dengan kadang sembarangan aja untuk mendapatkan ini pembenaran. Untuk membenarkan apa yang dia inginkan. Yang penting bisa bantah. Kurang ada ketundukan, kurang ada istislam, kurang ada kepatuhan, siapnya itu membantah. Maka kalau sudah orang seperti ini ditambah lagi dikuasai hawa nafsu, ada kepentingan dunia, syaitan ikut nimbrung, ini persekongkolan dalam berbagai kepentingan itu, maka tumplek-blek menjadikan manusia itu kemudian menjadi pembantah yang sangat keras terhadap kebenaran. Dan Allah katakan pula, innahu kana dzaluman jahulan. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Bodoh lebih memilih hal-hal yang remeh. Dan suka tertipu. Coba antum bilang mau bilang apa sama anak-anak, kasih bal beker atau bal bekel atau neker. Oh, warnanya masya Allah, warnanya kayak pelangi, menarik. Sama dikasih emas, kira-kira milih mana anak-anak? Makanya orang bilang kemudian udah dasar bodoh, artinya belum akal, akalnya gak main, akalnya gak main. Sehingga yang dipilih itu hanya yang kira-kira sekilas itu nampak menarik buat dia. Manusia dihadapkan antara dunia dan akhirat. Yang dunia itu kata Nabi tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk, tidak lebih daripada bangkai seekor kambing yang cacat telinganya, tidak lebih daripada tetesan air yang menempel di jemari ketika dicelupkan ke lautan lalu diangkat lagi, tidak lebih dari sekedar orang berteduh sebentar di bawah pohon lalu pergi. Tapi karena dunia itu instan, langsung kelihatan dan lebih menarik, maka dia lebih memilih dunia dibandingkan akhirat yang masih nanti, yang ibaratnya masih kredit, masih nanti, belum jelas di depan mata. Ini tentu kebodohan yang demikian. Kemudian manusia itu demikian pula, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Manusia itu bahkan senantiasa ingin terus bermaksiat. Kalau sudah manusia itu tergelincir dalam sebuah maksiat, maksiat itu akan terus dia ingin menikmati terus. Sehingga sifatnya itu kayak garpu tala. Bagaimana garpu tala itu, kawan? Kalau begitu dipukulkan, getar. Kemudian mau berhenti lagi, pukul lagi, getar lagi. Maksiat gitu. Orang terkadang sudah bosan maksiat. Udah bosan. Sudah tidak menikmati lagi, tapi kebutuhan. Kayak orang morfin, kecanduan morfin. Kadang-kadang udah bosan. Tahu tersiksa, tahu. Udah bosan. Tapi kalau dia tidak ngisep, itu badannya itu kayak tersiksa. Maka dia ngisep lagi. Ngisepnya itu untuk mengobati apa yang sedang dia rasakan tersiksa tadi. Sehingga sesungguhnya dia bukan karena kebutuhan lagi, bukan karena dia menikmati lagi, tapi sudah merupakan kebutuhan yang susah lepas. Ya khotibillah rahimani rahimakumullah. Manusia demikian diantaranya dalam ini perbuatan maksiat mereka, lalu sangat melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah sungguhnya manusia itu sangat melampaui batas. Melampaui batas ketika mereka ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dikatakan melampaui batas? Keterlaluan. Dia hamba Allah, mutlak bergantung kepada Allah, semua nikmat yang mencukupi Allah. Kemudian dia terang-terangan durhaka kepada Allah Ta'ala, membangkang kepada Allah Ta'ala, melampaui batas. Dia tidak seakan-akan dia tidak merasa lagi butuh dengan Allah Ta'ala. Lebih-lebih orang-orang yang mereka merasa dirinya sudah serba dalam kecukupan. Maka kata Allah, kalla innal insana liyatgha. Berikutnya bagaimana? Ar-ra'au istaghna. Ini ketika dia melihat dirinya itu serba cukup. Serba cukup. Sehingga dia pun merasa tidak butuh lagi bahkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara sifat manusia. Sekarang perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ini sifat keumuman kebanyakan manusia. Sehingga Allah tegaskan, wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu taati kebanyakan manusia, mereka itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Maka kebenaran itu dalam Islam tidak diukur dengan banyaknya pengikut, dan kesuksesan itu tidak diukur dengan banyaknya ini pengikut. Kalau banyak pemilihnya berarti benar. Enggak. Antum masuk, minta maaf nih, enggak masuk ke kampung pelacuran. Karena ada kampung pelacur, ada kampung pencuri, ada kampung copet. Sebagaimana juga kampung santri, kampung Inggris, kampung Arab, kampung oh macam-macam. Udah sekarang orang buat kampung-kampung semuanya. Dan itu satu kampung umpamanya pelacur semuanya. Ya laki ya perempuan, sudah waris-mewaris merentep anak turun sudah kemudian menjadi kampung pelacur. Kira-kira kalau diadakan suruh milih sesuatu gitu, kebanyakan itu, apa kemudian juga antum akan menilai dari kebanyakannya? Umpamanya pilih dilarang atau dilarang melacur, boleh melacur, nanti mana kira-kira yang banyak dipilih? Pemilihan sederhana begitu aja. Satu, dilarang melacur, kedua boleh melacur, semua akan milih boleh melacur. Apa kemudian akan kita katakan yang banyak ini yang benar? Apalagi kalau sampai ada ungkapan lagi, suara rakyat suara Tuhan. Masya Allah, gendruwo. Suara suara Tuhan, rakyat yang mana, yang bagaimana? Kalau kebanyakannya itu adalah orang-orang yang rusak, kemudian bagaimana jadi ke standar kebenaran? Maka standar kebenaran itu bukan banyak atau sedikit, tapi standar kebenaran itu apa yang tegak di atas ilmu yang datangnya dari Allah Ta'ala. Itu kebenaran, banyak atau sedikit. Demikian juga ikhwani billah rahimani rahimakumullah, standar sukses itu bukanlah karena banyaknya pengikut. Dakwahnya Masya Allah sukses, kenapa? Jutaan yang menjadi penggemarnya. Ikhwani billah, ada sebuah hadis yang Nabi SAW ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak di hari kiamat akan ada seorang nabi, wa ma'ahu ar-rahtu, ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Aku melihat seorang nabi yang pengikutnya itu kira-kira sejumlah kurang dari 10. Ar-rahtu, sekelompok orang sejumlah kurang dari 10. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Ada lagi nabi yang pengikutnya itu hanya satu atau dua. Wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Ada lagi seorang nabi yang bahkan tidak ada pengikutnya sama sekali. Saya tanya sama antum, ada enggak yang berani mengatakan dasar nabi ini memang bodoh, gagal, dia enggak pinter, enggak sukses dalam dakwahnya, makanya dia enggak bisa dapat pengikut? Antum mau bisa bilang begitu? Enggak berani tentu. Semua nabi itu manusia pilihan. Semua nabi itu manusia pilihan. Dan semuanya itu adalah sukses dalam berdakwah. Di sini ukuran sukses bukan banyak sedikitnya pengikut. Ada nabi yang pengikutnya banyak seperti Nabiullah Musa alaihissalam. Karena Nabi pun katakan, tahu-tahu aku ditunjukkan sekelompok manusia yang jumlahnya banyak. Saya kira mereka adalah umatku. Lalu dikatakan, hada Musa wa ummatu. Itu adalah Musa dan umatnya. Tiba-tiba lagi Nabi disebut tunjukkan sawadul adzam, sawadul adzam. Kelompok hitam yang besar, yang sangat banyak. Dan dikatakan, ini hadhihi ummatuk. Ini adalah umatmu ya Rasulullah ya Muhammad sallam. Maka di sini ikhwan, standar sukses dan tidaknya bukan berkaitan dengan banyak dan sedikitnya. Tetapi dikatakan suksesnya itu apakah dia istiqamah di atas al-haq atau tidak. Apakah dia istiqamah di atas kebenaran atau tidak. Seandainya dia memiliki pengikut yang buahnya tapi dia ternyata menyimpang dari jalan yang hak, maka dia bukan sukses, gagal total. Dia gagal total. Karena ukuran sukses adalah ketika nanti seorang dia Allah masukkan ke dalam jannah. Tidak ada artinya pengikut Anda yang banyak, harta Anda yang banyak, kalau kemudian Anda melesak di jahanam, nanti semua yang Anda telah kumpulkan, banggakan harta dan pengikut itu, enggak ada harganya. Enggak bisa dipakai untuk nebus. Enggak bisa. Enggak ada. Nilainya enggak ada lagi. Orang seperti ini berarti gagal atau sukses? Hah? Ikhwan. Gagal atau sukses? Gagal. Karena dia umpamanya merasakan itu nikmat hanya sesaat. Loronying itu sak lawasi. Nikmatnya hanya sak kelamutan, sak celeguan kata orang. Tahu? Sak celeguan. Tahu celeguan enggak? Sak celeguan. Gimana sak celeguan itu? Ya. Seteguk. Seteguk aja. Nikmatnya seteguk, sak celeguan. Sisanya dia akan sengsara total. Ini tidak sukses seperti ini. Maka sekali lagi, ukuran sukses itu kalau orang dia istiqamah di atas agama Allah Ta'ala. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Allah dalam banyak ayat tentang kebanyakan manusia. Satu, aktsarun nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia itu tidak beriman. Dalam sebuah ayat Allah katakan, inna sa'ata la raiba, inna sa'ata la atiyatun la raiba fiha, walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Kiamat itu pasti datang, kata Allah Ta'ala. Pasti, enggak ada keraguan. Dan Allah telah tunjukkan tanda bukti yang sangat banyak dalam Al-Quran. Tapi kata Allah, walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak beriman. Alias kebanyakan manusia kafir. Kalau kebanyakan mereka seperti itu, antum akan ikut kebanyakan manusia, bisa menyesatkan dari jalan Allah Ta'ala. Yang kedua, aktsarun nas la yaqilun. Kebanyakan manusia itu mereka tidak menggunakan akalnya. Al-aql, ikhwan, akal dikatakan akal itu sesuatu yang bisa untuk menahan, memilah, memilih. Untuk menahan tali untuk ngikat kapal yang bersandar supaya dia tidak lari ke sana kemari atau malah kemudian tahu-tahu hilang, itu diikat, dicencang dengan ikol. Ada dongnya untuk ngikat, nah itu ikol. Ain, qaf, lam, ikol. Sama dengan akal. Itu untuk ngikat. Ah, akal dikatakan akal itu untuk ini mengikat, menahan jangan sampai dia melakukan perbuatan yang tidak ini senonoh. Maka kata orang, ketika orang mengomentari tentang orang yang ceroboh itu, utakmu ning ngendi? Ini, utakmu ning ngendi? Apa utaknya enggak dipakai? Artinya dia kayak enggak punya otak untuk mikir, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang nista. Dan Allah katakan, aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka itu tidaklah berakal. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang mereka itu berteriak-teriak memanggil engkau ya Muhammad dari balik kamar. Maka mereka itu tidak berakal. Orang bermuamalah dengan Rasulullah lalu manggilnya teriak-teriak dari luar. Ini orang ini enggak punya adab, maka enggak punya akal. Enggak tahu tentang sopan santun bagaimana ini bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu adab bagaimana dia harus ini bersikap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, orang seperti ini layak kilun. Tidak menggunakan akal mereka. Yang ketiga, aktsarun nas fasiqun. Kebanyakan manusia itu fasik. Fasik itu al-khuruj an ta'ah. Fasik itu keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan. Sehingga orang yang fasik artinya orang-orang yang mereka balilo. Tahu balilo enggak? Balilo? Hah? Membangkang. Balilo. Tidak taat. Dialah fasik. Orang yang fasik. Sebagaimana yang Allah katakan, wa katsirun minhum fasiqun. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwah wal kitab. Telah kami utus Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan anak turunnya itu ini banyak yang menjadi nabi dan Allah berikan kitab. Kemudian disebutkan faminhum muhtadin, dan sebagian mereka adalah mendapatkan petunjuk Allah, wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan lagi orang-orang yang fasik, yang jalan hidupnya itu tidak di atas petunjuk, fasik, sehingga dia keluar dari bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang fasik itu ada fasik yang sudah kafir, ada fasik yang tingkatnya maksiat belum menjadi kafir. Yang keempat, aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia mereka tidak berilmu, tidak tahu. Sebagaimana Allah katakan, dzalikat dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia enggak tahu. Harusnya ikhwan, yang berilmu ngikuti yang tidak berilmu, atau yang tidak berilmu ngikuti yang berilmu? Yang mana? Hah? Harusnya yang tidak berilmu ngikuti yang berilmu. Tapi ada enggak yang berilmu tapi ngikuti orang tidak berilmu? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Itu sangat banyak. Sangat banyak. Kalau sudah waktunya butuh pemilihan, butuh banyak pengikut, orang-orang yang berilmu jadi bodoh. Karena ngikuti seleranya orang-orang bodoh, khawatir tidak dipilih. Jadilah dia pun bodoni. Hanyut bersama dengan kebodohan orang yang bodoh. Sehingga kuliahnya dari S1, S2, S3 itu hancur runtuh seketika, dia larut bersama dengan orang yang bodoh. Maka dalam agama kita dikatakan bodoh itu dengan dua kondisi. Satu, orang yang betul-betul bodoh, gak ada ilmunya. Ini orang bodoh. Yang kedua, walaupun dia berilmu tapi amalnya itu gak beda dengan orang bodoh, maka dia pun termasuk minal juhala, termasuk orang yang bodoh. Sehingga amaliyahnya menunjukkan amalah orang amaliyah orang yang bodoh. Orang seperti ini dicela oleh Allah Ta'ala. Makanya orang-orang Yahudi, orang Yahudi yang yang memahami kitab, berilmu, tapi amalnya tidak mencerminkan ilmunya, Allah gelari apa, ikhwan? Digelari apa? Himar. Masalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himar. Himar itu kalau di sini itu, kalau himar wong kene ra kenal himar, opo himar? Kebo, tahu enggak? Kebo. Apa? Orang kalau bilang orang bodoh apa? Dasar kaya kebo, longa-longo. Bodoh. Binatang dungu. Himar menunjukkan kedunguan, kebodohannya. Ah, ini adalah apa yang dikatakan Allah tentang orang-orang mereka beramal yang buruk. Kebanyakan manusia tidak berilmu, baik itu bodoh secara ilmu atau bertingkah pola orang-orang yang bodoh. Yang kelima, aktsarun nasi lil haqqi karihun. Kebanyakan manusia kepada kebenaran itu benci. Kebanyakan manusia terhadap kebenaran itu benci. Contoh umpamanya, katakanlah umpamanya ajalah isbal, dalilnya ya ini tidak isbal. Kalau orang sekarang kacung, apa itu? Ya katok cingkrang, kacung katanya. Oh, para kacung-kacung ini. Katok cingkrang, cingkrang. Jelas ada hadisnya. Ada hadisnya. Tidak bicara ikhtilaf, tapi ada hadisnya jelas. Asar sahabat jelas. Kebenaran gak bisa dibantah. Tapi kira-kira, ikhwan, yang suka dengan pemandangan orang cingkrang dengan yang tidak suka banyak mana? Banyak yang tidak suka. Apalagi banyak sekali provokasi cingkrang itu penjahat. Teroris. Suka ngaco. Sehingga orang bayangannya buruk. Ketika kemudian langsung orang lihat orang cingkrang buruk. Ya khotibillah, kebanyakan manusia benci kepada kebenaran. Karena apalagi syahwat itu memang cenderungnya kepada perkara yang buruk. Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu manusia itu benar-benar memerintahkan kepada perkara yang buruk. Kemudian yang keenam, aktsarun nasi kafirun, kebanyakan manusia kafir, baik kafir-kafir, kafir betul-betul kafir, ini bukan muslim, atau kafir kufur nikmat. Sekarang sensus penduduk hari-hari ini berapa, ikhwan, atau masa kita ini berapa sensus penduduk? Berapa IPS enggak diajarkan? Ya kira-kira 7 miliar, 7 miliar atau kurang atau lebih sekian. Muslimin berapa miliar, ikhwan? Hah? Berapa? Ada 5 miliar enggak? Hah? Enggak ada. Berapa? Kira-kira 1, sekian miliar. Yang banyak muslim atau kafir? Ya kafir. Kebanyakan manusia adalah kufar. Kemudian yang ketujuh, kebanyakan manusia akhtarun nasi ghafilun, kebanyakan manusia orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Alhamdulillah, zikir itu ada zikir lisan, ada zikir hati. Ada zikir lisan, ada zikir hati. Kira-kira di antara sekian banyak manusia itu yang berzikir lisan banyak atau dikit? Banyak atau dikit, ikhwan? Di antara manusia yang ada sedikit. Apalagi yang zikir hati lebih sedikit lagi. Ada orang zikir lisan hatinya enggak nyambung. Contoh salat. Salatnya dermimil dari awal sampai akhir dermimil. Ada enggak orang salat lidahnya lisannya itu ngucap semua kalimat zikir waktu takbir ya takbir, tasbih ya tasbih, kemudian baca Quran ya baca Quran, tapi hatinya itu dia melancong kemana-mana. Marioboro, ke toko, ke bakso, kemana lagi, ada gak? Wah, ya kebanyakan orang, sehingga sedikit yang khusyuk, sedikit, sehingga orang yang kebanyakan manusia lalai. Secara umum lalai dengan Allah, lalai dengan kampung akhirat, lalai dengan kematian yang akan dia ya ini hadapi, lalai mempersiapkan amal untuk menghadapi hari-hari dia menghadap Allah Ta'ala. Kebanyakan manusia lalai. Yang ke-8, aktsarun nasi musyrikun, kebanyakan manusia itu musyrik. Kebanyakan manusia musyrik. Karena aktsaruhum musyrikin, kebanyakan mereka adalah ini musyrik. Ikhwan fillah, Allah katakan ada jenis syirik yaitu mengikuti hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu perhatikan orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya? Sekarang ikhwan, kebanyakan orang dia ini mengikuti bimbingan wahyu atau mengikuti hawa nafsu? Mengikuti hawa nafsu. Di antara bentuk kesyirikan yang mengikuti adalah hawa nafsu manusia. Yang ke-9, aktsarun nas la yashkurun, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Yang ke-10, aktsarun nas yajhalun, kebanyakan manusia adalah bodoh. Aktsarun nas la yasmaun, kebanyakan manusia mereka tidak mau dengar. Yang mau datang ke pengajian mendengarkan ayat-ayat Quran dengan yang mau datang mendengarkan rock konser, banyak mana kira-kira kawan? Tentu kebanyakan seperti itu. Kebanyakan manusia enggak mau dengar kalau itu yang disampaikan ayat hadis, boleh jadi malah bosan, membosankan katanya. Enggak ada hiburannya. Itu karena hatinya mati. Sehingga tidak bisa menikmati apa yang Allah ajarkan dari ayat Al-Qur'an atau di ajaran Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-12, aktsarun nas yattabi'un adh-dhon, kebanyakan manusia mengikuti hawa, mengikuti dhon, sangkaan-sangkaan. Sehingga tidak berdiri di atas hujah yang kokoh, tidak tegak di atas ilmu yang kokoh. Iyattabi'una ila dhon wa ma tahwal anfus. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali sangkaan-sangkaan saja dan hawa nafsu. Sehingga menurut saya kira-kira kurang lebih begitu. Qala waqila, kata orang sangkaan-sangkaan. Enggak ada kepastiannya. Maka sungguhnya ilmu agama ini ilmu pasti. Ilmu pasti. Karena datang dari Allah Zat yang mengetahui segala-galanya. Ini ilmu pasti. Sehingga bicara agama harus dengan dalil, kepastian bahwa ini adalah hak, bukan sangkaan-sangkaan. Kemudian yang ke-13, aktsarun nasi mu'ridun, kebanyakan manusia adalah i'rad, itu berpaling. Bal aktsaruhum la yaqilun la ya'lamun, bal aktsaruhum la ya'lamun al-haqqa fahum mu'ridun, kebanyakan manusia tidak mengetahui yang hak dan mereka itu berpaling dari kebenaran. Yang ke-14, aktsarun nasi dhalun, kebanyakan manusia sesat. Ini beberapa yang Allah sebutkan. Coba apa tadi kan? Kebanyakan manusia apa aja tadi? Dibaca ulang. Tidak beriman, terus? Yang ketiga? Keempat? Kelima? Keenam? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau kemudian kita ngikuti kebanyakan orang, sudah hancur kita. hancur. Karena kebanyakan orang kondisinya seperti yang Allah sebutkan tadi. Oleh karena itulah ikhwani fillah, al-firqatun najiyah, dia tidak menyandarkan kepada banyaknya orang. Dia menyandarkan kepada ilmu. Ilmu. Maka di antara cirinya al-firqatun najiyah itu sedikit. Sedikit. Maka dikatakan Nabi sallam, "Tuba lil ghuraba unasun salihuna fi unasin su'in kathir man yasihim akthar mimman yuti'uhum." Tapi walaupun sedikit kata Nabi, karena mereka ghuraba, asing di tengah-tengah kaumnya, cara berpakaiannya dipandang asing. Anak-anak muda yang biasa ngikuti tren yang ada, waktunya celana itu apa itu gombor ngelengsreh kayak payung, itu bawah lebar, semuanya langsung gitu. Tahu-tahu langsung metet. Wow, bawahnya sangat metet sehingga untuk nguculi aja susah. Semua tahu-tahu semuanya begitu semuanya itu. Waktunya celananya disrobek-robek, ikut-ikutan semuanya begitu. Ditambal-tambal, ikut-ikutan kayak gitu juga. Oh, Masya Allah. Sehingga yang ikuti tren yang ada. Sehingga kalau kemudian ada pemuda yang cara berpakaiannya hanya lugu, lugu dari awal sampai akhir gak berubah-berubah, cingkrang, polos gitu, gak ikut tren yang ada, aneh. Aneh. Sehingga aneh di tengah-tengah kaumnya. Sebagaimana kebanyakan pemuda hura-hura, tongkrongan, bawaannya gitaran, kemudian kopinya kental, apalagi. Kok ini Masya Allah, pemuda ke masjid, bawa Quran, apalagi sarungan, apalagi kupluan. Huh, asing. Ini kayak pemuda dari planet mana? Desa, kampungan, kelihatan gak trendy. Sehingga nampak asing. Rata-rata para pemuda bergaul bebas, laki perempuan, sudah gak karuan, untel-untelan kayak mbako. Ini pemuda lain sendiri. Maka menjadilah ghuraba. Di tengah-tengah unasun kathirun su, manusia banyak yang jelek. Maka kata Nabi, walaupun itu dia terasing, tuba berbahagialah. Lil ghuraba, orang-orang yang asing. Terasing karena dia berakidah yang lurus. Terasing karena dia berakhlak yang baik. Terasing karena dia memiliki karakter yang jelas keislamannya. Yaitu unasun salihun. Mereka adalah orang-orang saleh. Fi unasin su'in kathir, di tengah-tengah manusia yang banyak yang rusak, yang menentangnya lebih banyak daripada yang mentaatinya, yang mengikutinya. Ini yang pertama. Maka dikatakan Allah, wa qalilun min ibadiyya syakur, sedikit hambaku yang mau bersyukur. Yang kedua, baca. Golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia, dibitnah dan dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk. Nasib mereka seperti nasib para nabi yang dijelaskan dalam firman Allah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّينَ عَدُوًا شَيَاطِينَ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Dan demi karena kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Rasulullah SAW bersabda, misalnya Rasulullah SAW misalnya ketika mengajak kepada tauhid oleh kaumnya, beliau dijuluki sebagai tukang sihir lagi pendusta. Padahal sebelumnya mereka memberi beliau julukan As-Sadiq Al-Amin yang tidak percaya. Yang kedua, ikhwan, kata beliau, al-firqatun najiyah yu'adihim al-kathir minan nas. Kebanyakan manusia itu memusuhinya. Memusuhinya bukan karena jahat dan merugikan. Tapi memusuhinya itu karena mereka berpegang teguh kepada prinsip agamanya. Orang-orang kafir memusuhi kaum mukminin bukan karena kaum mukminin mengganggu dunia mereka, mengganggu hartanya, mengganggu jabatannya. Enggak. Lain dengan ketika Belanda yang kafir datang ke Indonesia untuk apa, ikhwan? Untuk nyesep, untuk ngisep berbagai macam yang menjadi kekayaan negeri ini. Kekayaan alamnya dikuras, rempah-rempahnya diangkut, kemudian manusianya diperbudak, sehingga dihabisi segala macamnya. Beda dengan muslimin. Datang ke suatu wilayah, berlaku adil dan berlaku baik, menunjukkan akhlak yang mulia, menghormati manusia, bersikap dermawan kepada manusia. Ini muslimin. Tidak mengganggu harta dan kekuasaan mereka sesungguhnya. Ketika mereka, ya ini semata-mata kepentingannya itu menawarkan tauhid, menawarkan agama yang lurus, supaya manusia tidak tenggelam dalam jahiliyah. Maka permusuhan orang-orang kafir kepada orang-orang muslim semata-mata karena imannya. وَمَا يُؤْمِنُوا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Dan tidaklah mereka itu melakukan penyiksaan kecuali semata-mata karena imannya kepada Allah Al-Azizil Hamid. Sekarang lihat, ketika Ashabul Uhdud itu sang raja yang membuat parit yang isinya nyala api untuk membakar hidup-hidup setiap muslim yang tidak mau kembali kepada agama kakek moyangnya. Muslimin ini dibakar hidup-hidup bukan karena merugikan harta dan kekuasaan sang raja, tapi semata-mata karena beriman dan tidak mau kembali kepada agama syirik. Maka mereka pun menanggung risiko dibakar hidup-hidup. Tukang sihirnya Fir'aun, tadinya didatangkan Fir'aun dari segala penjuru itu untuk menghancurkan Fir'aun. Setelah adu sihir dan mukjizat, mereka melemparkan tongkat-tongkat, tali temali mereka sehingga kayak menjadi ular. Fir'aun dan Musa Allah perintahkan melemparkan tongkatnya, maka semua tali temali ditelan oleh yaitu tongkatnya Musa. Dan para tukang sihir tahu persis ini bukan sihir. Mereka pakar-pakar sihir, tahu bagaimana karakter sihir. Maka mereka pun seketika beriman kepada Nabiullah Musa AS. Begitu mereka beriman pada Musa, yang tadinya dijanjikan Fir'aun harta dan kedekatan dengan dirinya, begitu dia beriman, maka diancam oleh Fir'aun, la'usallibanna wala'uqatti'anna, akan aku salib, akan aku potong tangan kakinya dengan bersilang. Ini ancaman Fir'aun semata-mata karena mereka beriman. Sehingga muslimin ketika mereka dimusuhi oleh manusia bukan karena jeleknya akhlak, bukan karena akhlaknya buruk, tapi semata-mata karena iman yang dimilikinya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau katakan bahwa al-firqatu najah banyak yang memusuhi. Sekarang bayangkan. Maka kalau antum pernah baca buku bahwanya Wahabi dimusuhi ulama sejagat, itu karena mereka mengumpulkan ulama-ulama su yang memusuhi kepada yakni dakwah seorang yang betul-betul ingin mengajak Quran dan Sunnah. Nah, sekarang kalau Nabi mengatakan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. 72 kulluha finnar, artinya mereka dhal, sesat. Dan mereka di neraka itu, para ulama menjelaskan bukan berarti mereka kafir, mereka sesat dari siratal mustaqim sesuai dengan kadar kesesatannya. Bukan mereka kafir keluar dari Islam, belum. Yang sudah menjadi kafir enggak masuk dalam 73 kelompok tersebut. Satu, yang mereka itu di atas al-haq fil jannah, mereka di atas al-haq dan mereka adalah al-jamaah. Mereka adalah ma'ana ali washabi, artinya mereka adalah para pemegang kebenaran. Satu dikeroyok 72. Banyak enggak ikhwan? Hah? Ya banyak. Maka kalau antum mau mengumpulkan ulama sesat dari 72 kelompok, satu kelompok dihadirkan 10, 10 pem 70 loro sudah berapa? Sudah 720. Itu kalanya 10, datangkan 20 berapa? 1400 sekian. Tinggal mengumpulkan aja. Oh, Wahabi, ribuan ulama menyesatkan Wahabi. Enggak ada masalah. Mau yang menyesatkan jutaan atau berapa enggak ada masalah. Yang penting ini ilmu itu, yang penting kebenaran itu tegaknya dengan ilmu, bukan dengan keroyokan banyaknya orang. Banyaknya orang tidak menentukan al-haq, tapi ilmu ini harus betul-betul menjadi senjata yang nancep di hati kita. Jadi ini senjata al-haq, yaitu ilmu. Maka setiap muslim ahlu sunnah harus perhatian dengan ilmu. Termasuk ikhwani fillah, ilmu yang dikuasai ilmu syar'i dengan cabang-cabangnya. Ilmu syar'i dengan bahasa Arabnya. Kalau kita nanti enggak tahu bahasa Arab ikhwan, kemudian dihadapkan dengan ahlul bid'ah yang pintar bahasa Arab, oh antum diuntal miring. Diuntal miring. Lalu orang bilang, oh dasar Wahabi goblok, ngah-ngoh, gak bisa apa-apa. Akhirnya jadilah kemudian menjadi bahan ketawaan manusia. Maka di sini Syekhul Islam, beliau ketika mau debat dengan orang, betul-betul beliau yakin, dalam posisi yakin menang. Bukan tanpa modal. Beliau modalnya satu, menguasai ilmu syar'inya itu mantap. Yang kedua, menguasai ilmu yang berkaitan dengan lawannya. Kalau yang sedang dihadapi itu umpamanya orang Syiah, Syekhul Islam sangat memahami tentang Syiah, sehingga mengetahui di mana batil-batilnya Syiah. Kalau mau berdebat dengan orang Sufi, selain beliau sangat menguasai ilmu syar'i, beliau sangat menguasai tentang kesesatan Sufi. Ketika beliau akan berdebat dengan orang-orang akhlani filsafat, maka beliau sangat menguasai ilmu mantik. Maka seorang muslim intinya ahlus sunnah hendaknya punya perhatian besar kepada ilmu, karena rohnya itu di sini. Rohnya di sini. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang dikhawatirkan itu adalah orang muwahidin yang tidak berbekal senjata ilmu. Karena syaitan ini dia akan banyak melontarkan syubhat, dan terkadang syaitan dari kalangan manusia ini pun banyak memiliki ilmu. Seorang Mu'tazilah ikhwan, berakidah Mu'tazilah, tapi dia ini pakar bahasa. Pakar bahasa. Tapi dia akidahnya Mu'tazilah. Artinya al-bid'ah itu banyak yang mereka ini memiliki ilmu-ilmu. Jago-jago dalam beberapa bidang ilmu. Ada jago tafsir, jago lughah, kemudian jago dalam masalah hadis. Tapi mereka tidak sesuai dengan pemahaman yang lurus. Sehingga kalau kemudian kita demikian pula tidak bersiap-siap dengan ilmu, kita akan bisa kelimpungan di depan mereka, mati kutu. Kita tidak bisa apa-apa. Maka sekali lagi hendaknya kita memiliki semangat untuk belajar ilmu. Ahlus sunnah, namanya ahlus sunnah, orang yang betul ingin perhatian tegak semua amalnya di atas sunnah, tentu orang yang paling perhatian dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi, sehingga betul-betul memang dia punya bekal ilmu. Kemudian ikhwan fillah, beliau mengatakan berikutnya, yang mengusir Al-Fakhtun Najjal lebih banyak, sangat banyak. Wa yaftaruna alim, mereka suka membuat-buat kedustaan terhadap Al-Fakhtun Najjal. Contoh, Al-Sunnah mengimani takdir, betul? Oleh orang-orang Qadariyah, Al-Sunnah dibilang Jabriyah, orang yang fatalisme, serba takdir, sehingga seakan-akan Al-Sunnah itu orang yang seperti Jabriyah, mengimani takdir dibilang Jabriyah, sehingga semuanya serba takdir, tidak ada ini usaha manusia. Padahal Al-Sunnah menetapkan takdir sekaligus menetapkan manusia ada ikhtiar dan ada istita'ah kemampuan, tidak sebagaimana Jabriyah yang ada. Contoh lagi, Al-Sunnah menetapkan nama dan sifat Allah benar? Benar. Tetapi Al-Sunnah tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka Ahlul Bid'ah yang suka mengingkari sifat Allah karena khawatir masuk dalam tasbih, mengatakan Al-Sunnah yang menetapkan sifat Allah dengan istilah mujassimah, menjisimkan Allah, kafir. Akhirnya kesan larinya. Tuduhannya jelas sudah melenceng dari hakikatnya. Menetapkan sifat Allah kemudian dibilang mujassimah, padahal Al-Sunnah menetapkan sifat Allah karena Allah yang menerangkan dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Demikian pula Al-Sunnah sangat terpaku dengan teks-teks Quran. Mereka bilang apa? Khasyawiyah, kontekstual, kaum yang sempit pikirannya, terikat dengan teks-teks, bahkan dibilang menuhankan teks. Terus kalau kita tidak kembali kepada teks, kembali kemana ikhwan? Pertama kali orang itu berpatokan pada teks, pada teks. Adapun melenceng dari teks itu kalau ada korina, kalau ada penyerta, ada penjelas, pendamping yang memang ada arah ke sana. Sekarang umpamanya teks kalimatnya, kemarin saya di Sarjito 5 hari. Apa terjemahan pertama? Yang langsung antum terjemahkan apa? Sakit. Terbaring di Sarjito 5 hari. Tapi ketika ini dimaknai yang lainnya, itu harus ada penjelas. Kemarin saya di Sarjito 5 hari, itu nemeni teman saya. Nemeni teman saya yang sedang menunggu ibunya yang sakit di Sarjito sudah berbulan-bulan. Ketika ada penjelasan yang seperti ini, baru maknanya itu, maksudnya dia di Sarjito bukan sakit, bukan sakit, tapi dia nemeni temannya. Itu ada penjelasan penyerta. Tapi asalnya memahami teks itu seperti tekstualnya itu. Kecuali ada makna yang membelokkan karena ada penjelasan lain. Paham? Alhamdulillah. Wa yunabisunahum bil alqab. Dan mereka pun suka tanabus, mencela, mencaci maki ini Ahlus Sunnah dengan berbagai macam ungkapan. Para ulama Ahlus Sunnah, ulama yang paling sayang dengan umat, paling sayang dengan tertumpahnya darah. Dan Islam datang untuk mendatangkan masalih dan menahan madarat, di antaranya muamalah dengan penguasa. Ahlus Sunnah yaitu paling perhatian dengan urusan darah, paling perhatian dan paling menghindari tertumpahnya darah manusia. Ahlus Sunnah tidak memandang memberontak penguasa itu sifat kejantanan. Beda dengan Ahlul Bidah. atas nama amarah perlu menaik mungkar, maka selalu menentang penguasa yang dianggap melakukan kedzaliman dengan cara-cara yang tragis yang bisa membuat suasana itu tambah kacau balau. Apa kata mereka tentang ulama Ahlussunnah dasar? Ulama penjilat, ulama penguasa, ulama pengecut dan seterusnya. Seperti itu terlontar kepada para ulama-ulama semisal Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Ibnu Utsaimin dan semisalnya. Ulama sultan, ulama dolar, budaknya para budak. Oh Masya Allah. Raja Saudi, budaknya Amerika. Ulama yang mendukung Raja Saudi, budaknya para budak. Itu komentarnya orang-orang yang mereka memiliki semangat yang tinggi dalam berharokah, tapi bodoh tentang hakikat, yaitu ilmu. Jadilah para ulama jadi sasaran dan permainan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ketika ada orang mereka minta nasihat tentang fitnah Al-Hajjaj bin Yusuf, dinasihati, mereka pengennya memberontak dan menghadapkan ini, menghadapi Al-Hajjaj bin Yusuf. Kata Al-Hasan Basri, jangan, jangan. Sudah terbayang di mata beliau tertumpahnya darah muslimin dan bagaimana ini kekuatan Al-Hajjaj bin Yusuf. Mereka keluar dari majlisnya Al-Hasan Al-Basri dan mengeluarkan kalimat, Nuti'u hadal ilaj. Apakah kita akan mengikuti sarannya, fatwanya orang yang seperti khimar ini? Hasan Al-Basri, ulamanya para ulama, dan fatwanya seperti itu dianggap fatwa model khimar, fatwa orang yang dungu. Ibaratnya fatwa orang yang pengecut, tidak jantan dan sendan semisalnya. Apalagi sekedar kelasnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Rasulullah pun dicela oleh orang yang mereka ini memandang seakan-akan lebih tahu tentang keadilan. Ya Muhammad i'dil. Ya Muhammad berbuat adillah. Innaka lam ta'dil. Engkau tidak berbuat adil. Ketika Nabi membagi warisan, membagi harta ghanimah kepada ini para muslimin, khususnya yang mu'alaf, diberikan banyak-banyak yang mu'alaf. Ada orang protes, ya Muhammad i'dil. Ini tentu lancang. Maka kata Nabi, khitta wa ghasirta, rugi kamu mengimani saya dan kemudian kamu tuduh aku tidak adil. Kalau aku tidak berbuat adil, siapa lagi orang akan berbuat adil? Ini kelancangan-kelancangan pada orang yang alim karena semangat hawa nafsu dan kebodohannya. Alhamdulillah. Maka Ahlussunnah, ulama Ahlussunnah Al-Fiqhatul Najjah sering mendapatkan laqalah keburuk yang seperti itu. Walahum aswatun bil anbiya, dan bagi mereka ada contoh, yaitu para nabi, yang para nabi dimusuhi para syaitan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni, demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuh, baik itu syaitan dari kalangan jin dan manusia. Ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zurfal qawli ghurura. Syaitan-syaitan manusia dan jin ini saling membisikkan kalimat-kalimat yang indah, bagus, tapi tipuan. Sehingga kalau orang itu sikapnya longgar dengan agama, sangat welcome dengan segala kekufuran dan kesyirikan dan kemaksiatan, apa kata orang? Moderat, Masya Allah, luas wawasannya. Beda dengan ulama yang mereka qala Allah, qala Rasul, sempit, himar, tekstual. Ungkapan-ungkapannya pun dibuat gila nih. Tapi kalau orang sesat dibuat, kalimatnya Masya Allah, trendy, berwawasan, sangat ini moderat. Ini ungkapan yang menunjukkan ini penyesatan kepada manusia. Yang ketiga sekarang. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika ditanya tentang golongan yang selamat, beliau menjawab, mereka adalah orang-orang salaf dan setiap orang yang mengikuti jalan para salafus saleh, Rasulullah dan para sahabatnya, setiap orang yang mengikuti jalan petunjuk mereka. Itulah sebagian dari manhaj dan ciri-ciri golongan yang selamat. Pada pasal-pasal berikut akan dibahas masalah akidah golongan yang selamat, yaitu golongan yang mendapat pertolongan. Semoga kita termasuk mereka yang berakidah suqatun najiyah. Iya. Ikhwani billah, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau sudah wafat, muftinya Saudi, di mana beliau pernah ditanya tentang siapa itu al-firqa'an najiyah. Beliau katakan as-salafiyun, salafiyun. Salaf itu nisbat kepada sahabat. Dan setiap muslim wajib untuk betul-betul mengikuti jalannya para sahabat. Sehingga sungguh setiap muslim wajib untuk menjadi salafi. Karena salaf nisbat kepada para sahabat. Ikhwan fillah, salafi, salafi itu bukan kelompok tertentu. Sehingga ada orang bilang ini pemimpinnya salafi, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pemimpinnya salafi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salafi bukan kayak perusahaan pakai daftar kartu anggota, nanti dipecat dari salafi, dikeluarkan, dimasukkan lagi. Ini bukan kayak perusahaan. Salafi itu setiap orang yang mereka memiliki pemahaman Islam di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, sehingga tidak ada orang yang secara khusus punya hak paten yang bisa mengeluarkan masukkan salafi. Oh, kamu enggak salaf lagi. Kamu salaf. Kamu diterima salafnya, kamu enggak diterima salafnya. Ini bukan milik perusahaan seseorang. Salaf sebuah manhaj yang kita wajib untuk ini ada di situ. Sehingga yang diinginkan adalah bagaimana menegakkan hujah betul-betul salafi enggak? Ada salafi yang ngaku-ngakunan ada salafi, ngaku salafi, tapi perilaku akidahnya, akhlaknya, muamalahnya itu enggak mencerminkan salafi. Atau nama salafi lagi Ahlussunnah Jamaah dan semisalnya, itu nama-nama semisal salafi, Ahlussunnah Salaf, As-Salaf, Ahlussunnah, Ahlul Hadits, Firqatun Najiyah, Thaifal Mansurah, nama yang sama. Ada lagi nama salaf Ahlussunnah Wal Jamaah tapi kayak gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Akidahnya Asy'ari. Ibadahnya, fikihnya Syafi'i. Tarekatnya Ghazali, Sufi. Sehingga diramu sedemikian rupa, inilah aswaja Ahlussunnah Wal Jamaah. Tentu rumusan begini dari mana? Fikihnya bukan harus nginduk kepada Imam Syafi'i. Fikih kemudian suluknya tidak mesti dengan Imam Ghazali. Akidahnya tidak mesti dengan Imam Abu Hasan Al-As'ari. Ini tentu tidak ilmiah lagi yang demikian. Dikemanakan Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dan imam-imam yang lainnya? Qul billah, maka perlu kita memahami dengan baik. Ada lagi yang melecehkan salafi, salafi, salah pilih. Salafi, salah pilih. Atau dipelesetkan lagi salafi, talafi, talafi, bangkrut. Oh, Masya Allah, ini pelecehan yang demikian. Khawatirnya dia melecehkan manhajnya para sahabat, manhaj yang maksum, manhaj yang suci. Dia khawatirnya ini tersesat dengan hawa nafsu dia yang sudah ancang-ancang untuk anti kepada manhaj salaf. Kalau mau menyalahkan, datangkan hujahnya. Harusnya begini, harusnya begitu. Harusnya begini, oh ini ilmunya begini. Kalau membantah, datangkan hujahnya. Ini salah. Ilmu, yang dikedepankan ilmu. Bukan semangat, bukan kebodohannya, bukan hawa nafsunya, tapi ilmu. Demikian ya kawan, semoga manfaat. Dan kita cukup sekian, ada pertanyaan? Iya, gimana? Waalaikumsalam, Allah. Yeah. Ada istilah udzur bil jahl. Ada istilah udzur karena bodoh. Yang jelas, kalau amaliyahnya amaliyah syirik, adapun pelakunya itu tidak bisa langsung kita kemudian vonis dia adalah musyrik. Boleh jadi karena dia bodoh tentang perkara itu. Maka kalau dia menggunakan fikih udzur bil jahl, maka dia tetap kita anggap sebagai muslim. Dan saat ini dia masih hidup, perbuatan seperti itu ya perlu dinasihati. Kalau dia ini mau dinasihati, sehingga harus kita bedakan antara menghukumi perbuatannya dengan menghukumi orangnya. Kalau perbuatannya perbuatan begini syirik, kufur dan seterusnya, ini adalah pembicaraan ilmiah. Kalau orangnya untuk mentakyin, oh kamu kafir, itu yang asalnya muslim melakukan perbuatan kekafiran, untuk dia dikafirkan itu ada syurut, ada syarat-syaratnya, ada mawani, ada penghalang-penghalangnya, sehingga tidak segampang menghukumi perbuatannya. Harus dibedakan antara menghukumi perbuatan dengan orangnya, paham? Dan panjang pembicaranya. Ada yang ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama dia sangat perhatian dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah. Kemudian ulama yang dibawakan ini ulama yang kaya apa? Karena ulama macam-macam. Ada ulama ahlul bidah, ada ulama yaitu ahlus sunnah. Maka ulama ini pun dilihat, maka sama dengan orang membawakan hadis, perawi hadis itu ditanya dulu. Ini perawi hadis al-sunnah atau syiah? Dulu hanya hati itu, al-sunnah atau syiah? Artinya sekarang al-sunnah atau al-bidah? Dilihat dulu ulama yang membawakan itu. Kalau sekedar membawakan perkataan ulama, itu nanti akan semua perbuatan akan ada perkataan ulamanya. Contoh sekarang, Alwi Al-Maliki, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki yang di Saudi, maka beliau termasuk ulama yang buahnya yaitu ya membolehkan segala macam perkara bid'ah-bid'ah yang ada, yang telah dibantah oleh para ulama-ulama Saudi semisal Ibn Baz dan semisalnya. Kalau hanya bahkan perkataan ulama, akan ada ulama yang bicara yang membolehkan perbuatan tersebut. Minta maaf, sampai toh umpamanya itu orang punya pemikiran PKI, ada ulamanya bisa mendatangkan dalil. Makanya di sini lihat bagaimana sikap mereka kepada pemahaman para sahabat. Ciri khas Ahlussunnah Quran Sunnah, pemahaman para sahabat dan para imam-imam sunnah. Bagaimana perhatian mereka, lihat antum di situ. Sering orang Quran Sunnah ada perkataan ulama. Ini meloncat. Meloncat umpamanya masalah minta maaf ini, masalah ini maulid. Dia bisa bawakan Quran, Sunnah dan tidak mau tahu sahabat, imam enggak tahu. Langsung ada pendapat ulama yang membolehkan. Memang ulama, tapi ini ulama siapa? Dan itu perlu kita belajar mengenal. Makanya fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Belapa yang bertanya pada ulama, ini ulama itu ulama Ahlussunnah jika kamu tidak mengetahui. Artinya kita butuh banyak belajar, sehingga ilmiahnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga banyak syubhat, banyak syubhat. Para ulama sudah bicara dengan jelas gamblang, orang mendatangkan syubhat, dan syubhat itu meresahkan hati. Namanya syubhat itu meresahkan hati. Maka obatnya adalah bantahan para ulama. Sehingga disinilah para ulama ingatkan, jangan sekali-kali coba-coba ingin duduk dengan ulama atau dengan orang yang dikenal pemikirannya menyimpang. Pemikirannya menyimpang. Ada orang yang mereka isinya pengen menyatukan semua golongan, sehingga pengen menyatukan semua golongan yang ada dalam satu masalah, kemudian dia bisa mendatangkan penjelasan berbagai macam ulama juga. Artinya masalah itu kalau sekedar diambilkan penjelasan ulama, ada aja ulama yang membolehkan. Masalah musik, kemudian masalah istighosah kepada mayit, kemudian masalah amal-amal bid'ah yang macam-macam yang lainnya, tinggal diambilkan ulama yang setuju, dihadirkan nih ulamanya. Bagaimana? Sehingga ulama dilihat dulu juga, ulama ini siapa? Makanya setiap perawi hadis itu dirinci atau di ibaratnya dikuliti, ini siapa? Intisab atau nasabnya itu kemana, pemahaman dia dan seterusnya. Itu ya memang agak rumit, tapi itu harus ada kemauan dari awal. Kunci pertama Quran Sunnah, dan kembali kepada pemahaman para sahabat, ini kunci yang ketiga yang tidak boleh kita hilang. Orang kalau kemudian sahabat gak penting, gak mesti ikut sahabat, oh itu ciri dia, tanda-tanda dia punya pemikiran menyimpang. Datangkan perkataan sahabat. Berarti umumnya amal ini memang Nabi gak lakukan, sahabat gak lakukan, bahkan imam 4 gak lakukan, tapi ada ulama yang menjelaskannya. Meloncat dia. Hal kayaknya ingin mencari penjelasan ulama, mesti ada. Tinggal ulama ini siapa. Itu. Paham? Ya. Udah, kawan? Waktu lalu ada ustaz yang menulis dan mengutip hadis, yaitu aku tinggalkan pada kamu dua perkara, jika kamu pegang teguh, kamu tidak sesat pun selamanya, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait. Beliau menulisnya hadis lewat Muslim, apakah ini benar sahih, atau jika sahih, bagaimana cara memahaminya? Iya, Ahlul Bait, betul, kita wajib untuk menyayangi, mencintai, memuliakan Ahlul Bait. Orang Syiah asalnya itu gak mau hadisnya Ahlus Sunnah, gak mau. Tapi kalau ada dalil yang kira-kira itu bisa dicamot untuk mendukung mereka, mereka punya slogan Ahlul Bait, hadis Ahlul Bait dicamot nih, kita suruh perhatikan Ahlul Bait. Baik, sekarang Ahlul Bait menurut Syiah, siapa Ahlul Bait itu? Para ulama menjelaskan Ahlul Bait itu Bani Hashim, itu Ahlul Bait semuanya. Bani Hashim itu termasuk Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Nabi sekeluarga dan memasukkan istri Nabi, itu Ahlul Bait. Kemudian orang Syiah memfokuskan Ali pernikahannya dengan Fatimah. Kenapa kemudian hanya Ali? Kemudian di antaranya karena Ali melahirkan ada anak namanya Husain. Sekarang baik, kalau Ahlul Bait itu adalah fokusnya kepada Ali, Ali sekarang punya anak banyak. Ada Hasan, ada Husain, ada Abdullah, ada Ubaidillah, ada Ja'far, Abu Bakar, Osman, Umar. Ini semuanya anaknya Ali. Kok hanya Husain yang diambil? Yang lainnya kemana? Dan dikemanakan? Dan diperlakukan sebagai apa? Dan ternyata kalau mau kita mau jujur, mereka itu bukan ingin membela Ahlul Bait Nabi, tapi Ahlul Bait Persi. Karena Rafidah, Syiah Rafidah Iran yang sekarang itu adalah Persi yang telah didoakan runtuh oleh Nabi dan telah dihancurkan oleh Umar bin Khattab. Maka bencinya orang Syiah dengan Umar setengah mati. Dilaknat Umar, demikian pula Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lainnya semuanya. Antum bisa sedikit menggunakan akal enggak, ikhwan? Sahabat, Masya Allah, yang di Mekah sudah berkorban segala-galanya, harta, jiwa, kehormatan, bahkan ketika hijrah ke Madinah, harta ditinggal, rumah ditinggal, sawah ladang ditinggal, tempat kalian ditinggal, bahkan keluarga enggak mau ikut ditinggal, pindah ke Madinah karena membelani agama. Kemudian tahu-tahu setelah Nabi mati, sahabat-sahabatnya sudah tergembleng 23 tahun ini, semuanya murtad kafir karena rakus dengan dunia. Masuk akal enggak? Tapi walaupun begitu, banyak juga penggemarnya dengan segala tipuan orang Syiah. Tinggal berapa gelintir yang mereka tidak murtad. Kemudian ikhwan, kenapa Husain? Karena Husain itu menikahi wanita Persia. Ketika Umar menghancurkan Persia berkeping-keping. Anaknya Raja Persia itu dikawinkan dengan para sahabat. Ibnu Umar, kemudian Muhammad bin Abi Bakar dan Hussein. Sehingga Hussein nikah dengan wanita berketurunan Persia dan melahirkan anak-anak yang kemudian itulah yang diagungkan oleh orang Syiah. Tetapi ini semuanya sekedar kedok. Antum lihat kenapa begitu? Antum perhatikan, mereka seakan-akan slogan Ahlul Bait. Iya, karena ini untuk menipu kaum muslimin. Pasti kalau dia diangkat Ahlul Bait, muslimin mendukung atau enggak? Mendukung. Tapi perhatikan, bagaimana mereka ingin membuat kesan Ahlul Bait itu permusuhannya tajam dengan ini para sahabat. Padahal Ahlul Bait memiliki hubungan kasih sayang yang sangat tinggi dengan para sahabat. Buktinya paling tidak tiga. Satu, Ahlul Bait banyak menamai anak-anaknya dengan nama para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman. Di antaranya itu Ubaidillah. Kemudian Talhah. Kemudian Aisyah. Sekarang ada enggak sejarahnya orang menamai anaknya dengan nama musuh besarnya? Ada enggak? Anaknya dinamakan Iblis. Anaknya dinamakan Abu Jahal. Enggak ada. Nama itu idola atau doa yang diinginkan. Yang kedua, di antara Ahlul Bait itu banyak yang besanan dengan sahabat dan mengambil menantu dari anak turunnya sahabat. Banyak. Sekarang saya tanya, apa kira-kira orang akan mengawinkan anaknya itu dengan bos besar penjahat atau kepada orang bisa mendem jero mikul duur yang mana ikhwan? Cari menantu itu yang bisa mikul duur mendem jero atau yang keturunan iblis yang mana? Ya tentu cari menantu yang bisa mikul duur mendem jero. Dan para Ahlul Bait banyak mengawinkan anak turunnya dengan keturunan para sahabat, menunjukkan ada hubungan khusus kasih sayang. Yang ketiga, pujian di antara mereka. Maka pernah Al-Imam Zainal Abidin, kalau tidak keliru, datang orang-orang yang menolak mengutamakan Abu Bakar, yang menolak mengutamakan Abu Bakar di atas Ali. Dia tanya, apakah kamu termasuk lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwanan ulaika wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Apa kamu termasuk kelompok ini? Kata mereka, enggak. Terus sekarang, apakah kamu termasuk kelompok walladziina tabawa uddara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim hajam wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa ma yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Apa kamu termasuk kelompok ini? Enggak juga. Kalau kamu enggak masuk kelompok ini dan ini, kamu pun enggak masuk pada kelompok yang berikutnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Harusnya kalau kamu enggak masuk kelompok ini dan ini, kamu mendoakan pendahulu itu, ya Rabb, ampunilah kami dan mereka, dan jangan jadikan hati kami ghil, hasad dengan mereka. Kalian tidak masuk pula kelompok ini. Ini celaan imam yang mereka agungkan kepada orang-orang yang menolak mengutamakan Abu Bakar di atas Ali bin Abi Thalib. Ini dulu ikhwan. Tuh. Cukup kita sampai ke sini. InsyaAllah kita lanjutkan pembicaraan akan datang. Bismillah. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.